sempurna bentuk bulan, bintang yang merentang, rasakan indah lukisan malam. Aku tak mencoba untuk selalu tegar menunggumu, ceritakan tentang satu bintang yang selalu ku sayang. Sayang, malam ini ku tak bisa datang, karena ku mengerti memang tak pantas kau dicintai. Kau masa laluku, bolehkah aku pinjam jasadmu? Saat ku bertanya, dapatkah engkau menimbang rasa? Mungkin sampai nanti apakah terus begini? Mungkin sampai nanti yang katakan ku miliki? Mungkin sampai nanti rambut tumbuh sama putih? Mungkin sampai nanti yang kau tetap sahabatku? Apa engkau tak terasa aku tak berdaya? Kau dicintai, kau masa luku, bolehkah aku pinjam jasamu? Saat ku bertanya, dapatkah engkau menimbang rasa? Oh.